spesial untuk Bang Rihardo Edwin ya. Semoga Bang Edwin dan Uda, Uni, Ibu, Bapak semuanya suka. Ya, mari sama-sama kita sambut Uni Kintani. Kompro Uni Kintani.